Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Minggu 3 Juli 2016 dibacakan oleh saya Ahyar. 9 sopir bus Banda Aceh Medan terjaring razia narkoba. Wali Kota Banda Aceh imbau warga tetap jaga kebersihan saat lebaran. 6 kapal penyeberangan disiagakan untuk mudik dan liburan lebaran. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, tim posko mudik lebaran 1437 Hijriah di bawah kendali Dishub Komintel Aceh sukses menjaring 9 sopir bus jurusan Banda Aceh Medan yang terindikasi menggunakan narkoba. Para sopir dari perusahaan bus berbeda itu terjaring di posko mudik Anegalung Aceh Besar Sabtu malam. Kadis Hukomintel Aceh, Hasanuddin, membenarkan ada 9 sopir bus jurusan Banda Aceh Medan yang terjaring razia di Anegalung, Jalan Nasional Banda Aceh Medan berjarak sekitar 17 km dari Banda Aceh. Razia narkoba dilakukan oleh tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh dan Jasa Raharja. Hasanuddin mengaku belum tahu jenis narkoba yang digunakan karena masih perlu penelitian lebih mendalam. Tapi apa yang dilakukan oleh BNN adalah langkah tepat untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di jalan. Hasanuddin juga merincikan sopir bus yang terjaring razia narkoba tersebut masing-masing dari perusahaan PTH 3 orang, SS 1 orang, SNR 2 orang, PP 2 orang, RY 1 orang, dan ANG 1 orang. Kadis Hukomintel Aceh menambahkan langkah yang diambil, sopir yang terindikasi menggunakan narkoba tidak diizinkan melanjutkan perjalanan dan langsung diganti setelah berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Pihaknya masih menunggu perkembangan pengusutan kasus ini. Sederlun Wali Kota Banda Aceh Iliza Saanuddin Jamal meminta warga Kota Banda Aceh tetap menjaga kebersihan menjelang dan selama Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Iliza menghimbau agar warga mengeluarkan sampah rumah tangga untuk segera diangkut petugas kebersihan Kota Banda Aceh yang tetap bertugas pada hari lebaran. Iliza mengatakan biasanya banyak sampah di rumah-rumah warga dari sisa aktivitas megang. Karena itu warga diminta mengeluarkan sampah pada malam sebelum lebaran supaya bisa diambil oleh petugas kebersihan. Iliza meminta warga tidak mengeluarkan sampahnya pada pagi hari lebaran karena pada hari raya pertama petugas kebersihan libur setengah hari dan baru beraktivitas kembali pada siangnya, yakni pada pukul 14.00 WIB. Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, Jalaluddin, menambahkan, untuk mencegah tumpukan sampah yang menggunung pada hari pertama dan kedua lebaran, maka setiap rumah tangga diminta mengeluarkan sampah secepatnya ke tempat-tempat penampungan sementara supaya dapat segera dilayani oleh petugas kebersihan. Saudara Lun, sebanyak 6 unit kapal penyeberangan disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jalan arus mudik dan arus balik pasca lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah. Keenam kapal penyeberangan itu masing-masing 3 kapal cepat dan 3 unit kapal lambat. Kadis Hub Sabang, Irawadi, mengatakan seperti biasanya pada setiap liburan lebaran, Kota Sabang selalu dipadati warga. Bahkan pihaknya memprediksikan jumlah wisatawan yang akan berlibur ke daerah tujuan wisata ini lebih banyak dari sebelumnya. Sehubungan dengan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengguna jasa pelayanan kapal lambat dan kapal cepat untuk menambahkan armada dan menambah trip pelayaran bila terjadi lonjakan penumpang maupun kendaraan selama cuaca mendukung sehingga tidak ada penumpang maupun kendaraan yang tertinggal. Bahkan jasa pelayaran kapal feri PT SDP dan jasa pelayanan kapal ekspres PT SIM menyatakan sudah menyiapkan masing-masing 3 unit kapal penyeberangan yang akan melayani pengangkutan penumpang dari Banda Aceh ke Sabang dan sebaliknya. Selain menyiapkan transportasi laut dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat yang mudik dan yang akan berlibur ke Sabang pada liburan lebaran ini, Dishub Sabang juga telah membentuk tim terpadu dengan melibatkan beberapa instansi terkait. Syederalun PT SDP Indonesia Ferry di Kabupaten Semelu memberangkatkan dua kapal feri, KMP Teluk Senabang dan KMP Labuan Haji, untuk mengangkut para pemudik ke daratan Aceh dari wilayah kepulauan itu Sabtu malam. Dengan beroperasinya dua kapal menjelang Lebaran Idul Fitri tahun 2016 ini, para pemudik pun semuanya bisa diseberangkan ke daratan Aceh. Supervisor SDP di Sinabang, Hamdan, mengatakan untuk mengangkut pemudik dua kapal diberangkatkan supaya bisa terangkut semua dan tidak ada yang tertinggal. Satu kapal tujuan Labuan Haji dan satu lagi tujuan Aceh Sengkil. Dengan ditambahnya jadwal pelayaran, penumpang di pelabuhan penyeberangan seperti di Labuan Haji maupun Sengkil yang mudik ke Semelu juga tidak mengalami antrean untuk berlayar ke Semelu. Amatan di lapangan di pelabuhan penyeberangan Kuta Batu, Semelu Timur, tampak dipadati calon penumpang maupun pihak keluarga yang mengantar. Sayangnya, penerangan di komplek pelabuhan masih terlalu minim sehingga terkesan gelap. Selama arus mudik berlangsung, sejauh ini masih sangat lancar dan belum ada kendala apapun. Pihak jajaran Muspida seperti Kapolres Semelu AKBP Satya Yuda Prakasa selalu memantau pelabuhan penyeberangan ketika ada jadwal pelayaran. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, anggota Komisi 1 DPR, Sukamta, memberikan apresiasi positif kepada pemerintah Filipina yang memberikan ruang bagi pasukan Indonesia bisa terlibat langsung dalam pembebasan sandera. Ia meminta pemerintah RI untuk tetap kedepankan jalur diplomasi dalam pembebasan sandera agar meminimalkan korban jiwa. Sukamta mengingatkan pemerintah berhati-hati dalam pembebasan warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf, sebab kelompok bersenjata tersebut merupakan pejuang. Ia mengingatkan pemerintah Indonesia agar tak terseret arus konflik tersebut. Sukamta juga menegaskan pemerintah jangan sampai diperalat Filipina untuk memberangus kelompok bersenjata di sana, sebab hal tersebut merupakan urusan dalam negeri Filipina. Namun Sukamta meminta pemerintah mengedepankan unsur kehati-hatian dalam pembebasan warga negara Indonesia tersebut. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Riamizar Iyakudu mengatakan TNI nantinya akan mengekor dengan tentara Filipina dalam rangka pembebasan 7 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Saat ini, tentara Filipina sudah melakukan pengepungan lokasi yang diketahui tempat Abu Sayyaf dan para sandranya berada. Syederalun, dua serangan bom telah menghantam sebuah lokasi perbelanjaan serta pasar yang berlokasi di Baghdad, Irak, pada Minggu 3 Juni 2016 dini hari waktu setempat. Kejadian ini menyebabkan 16 orang tewas. Sebagaimana dikutip dari Reuters, kelompok radikal ISIS mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan bom bunuh diri di tempat perbelanjaan Karada. Stasiun TV Al-Sumaria mewartakan, bom bunuh diri tersebut didetonasikan di dalam sebuah mobil yang meledak di dekat sebuah restoran di Karada. Sumber kepolisian setempat menyebutkan ledakan tersebut menewaskan setidaknya 16 orang dan melukai 30 lainnya, di mana rata-rata korban adalah para warga Irak yang sedang menikmati santapan sahur. Kemudian, serangan bom kedua menghantam distrik Al-Shab yang menjadi lokasi kerumunan warga Syiah di Baghdad. Dilaporkan serangan ini juga menyebabkan korban tewas serta luka, namun stasiun Al-Shab tidak menyebutkan berapa jumlah korban yang jatuh akibat serangan bom kedua ini. Syederalun, setidaknya 18 jemaah umroh dilaporkan menderita luka akibat insiden desa-desakan yang terjadi di dekat Masjidil Haram Mekah. Sebagaimana diwartakan oleh media cetak Al Riyah, insiden tersebut terjadi pada Jumat 1 Juli 2016. Dilaporkan insiden desa-desakan itu disebabkan oleh banyaknya muslim yang berbondong-bondong pergi menuju Masjidil Haram untuk berdoa pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dikutip dari The New Arab, semua korban luka langsung diobati di lokasi dan tidak perlu dirawat di rumah sakit sehingga para jemaah dapat kembali menunaikan ibadahnya. Setiap tahunnya, ribuan muslim datang ke Makkah untuk menjalankan ibadah umroh pada bulan Ramadan. Sehingga dengan banyaknya jemaah umroh yang berada di Tanah Suci, tidak bisa dipungkiri, insiden desa-desakan bisa saja terjadi. Dikabarkan, insiden ini terjadi ketika otoritas Arab Saudi terus berusaha meningkatkan keamanan dan kenyamanan di Mekah demi mempersiapkan diri menyambut para jemaah haji yang akan tiba di Tanah Suci pada September 2016. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 3 Juli 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Shadaralun, wassalam.